Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku terhadap kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Di dalam ayat di atas dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasannya agama ini telah sempurna, agama ini telah lengkap, ya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Maka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, agama ini telah sempurna. Dan agama ini cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Baik untuk zaman dahulu atau sekarang atau akan datang. Baik di sana atau di sini, ya. Di seluruh penjuru dunia ini, agama ini cocok untuk semua daerah dan untuk semua tempat dan untuk semua zaman. Untuk semua generasi. Nah, karena dikatakan di sini, agama telah sempurna. Dan ayat ini atau khitab dalam setiap ayat itu adalah untuk umat semuanya. Baik umat yang dahulu atau yang sekarang atau yang akan datang. Ila qiyamisa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi ayat ini bukan untuk umat atau manusia yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi untuk seluruh umat. Nah, baik umat yang ketika itu turun ayat pada mereka atau orang sekarang atau orang yang akan datang sampai tegaknya kiamat. Nah, sehingga ayat ini bantahan kepada orang-orang yang mereka mengatakan bahwasannya naam agama Islam ini sudah tidak cocok lagi untuk zaman sekarang, untuk generasi sekarang. Naam, karena katanya zaman sekarang sudah banyak perubahan. Nah, Allahul Musta'an, ya, ini adalah kejahilan. Ini adalah kebodohan. Dan ayat ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya syariat ini masih kurang, belum lengkap, sehingga harus ditambah, harus dilengkapi. Nah, juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya hadzadin agama ini khusus untuk orang-orang dahulu. Nah, khusus untuk masalah-masalah yang terjadi pada zaman dulu. Nah, adapun untuk masalah-masalah yang terjadi pada zaman sekarang, ya, sudah enggak relevan lagi ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalamun batil, ucapan yang batil. Nah, ya, seperti yang baru-baru saja ramai di medsos, ya, mengomentari tentang surat Al-Maidah, ya. Nah, yang di situ terdapat larangan memilih atau mengangkat pemimpin yang kafir, ya, yang bukan muslim, ya. Maka sebagian berkomentar bahwasannya ayat tersebut, ya, yang padanya terdapat larangan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, ayat tersebut katanya sudah enggak relevan, sudah enggak cocok untuk zaman sekarang. Nah, ini kalam batil, ini ucapan yang batil. Dan yang sangat disayangkan yang mengucapkannya adalah orang yang dikiaikan. Orang yang manusia menganggapnya sebagai alim atau ulama, ya, sangat disayangkan. Nah, maka ayat ini membantah ucapannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat agama ini sudah lengkap, ya. Dan ini khitab untuk seluruh manusia, baik manusia yang ketika itu turun ayat ini atau manusia sekarang atau akan datang sampai tegaknya kiamat. Nah, bahwasannya agama ini cocok dan sesuai untuk setiap waktu, setiap zaman dan setiap tempat atau setiap daerah, untuk setiap suku, ya, untuk setiap generasi, ya, dan seterusnya cocok. Demikian juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwasannya ayat ini bantahan kepada orang-orang yang menganggap agama ini masih kurang lengkap, ya, sehingga harus mengada-ada perkara yang baru di dalam agama. Ya. Nah, dengan anggapan baik mereka. Oh, yang ini baik, ya. Oh, yang itu baik. Nah, jadi anggapan baik, ya. Naam, sangkaan baik, ya. Kemudian naam mereka jadikan sebagai din, sebagai agama. Naam. Maka ayat ini bantahan untuk mereka, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah apa yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada perkara di dalam agama ini, hadza ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama ini, fa huwa raddun, maka tertolak, ay merdudun. Nah, ini ancaman bagi orang yang mengada-ada perkara baru di dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat perkara-perkara baru. Terus bagaimana yang naam sekedar mengamalkan, juga ada ancamannya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang enggak ada dalilnya, enggak ada tuntunannya, enggak ada perintahnya, ya. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Karena semua perkara yang diada-adakan di dalam agama, ya, bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, nah, itu tergantung. Nah, taib. Kalau perkara yang diada-adakan tersebut dalam urusan dunia adalah yang merugikan, maka enggak boleh. Nah, tapi kalau menguntungkan, bermanfaat, tidak mengapa. Seperti mic ini, dulu enggak ada, sekarang ada, bermanfaat, berfaedah, tidak mengapa. Nah, ini dalam urusan dunia. Dulu enggak ada pesawat, sekarang ada pesawat, bermanfaat, berfaedah, silakan, masalah dunia. Nah. Tapi yang dimaksud di sini adalah, nah, perkara yang diadakan dalam agama. Karena kalau namanya agama harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan agama, urusan dunia kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita tentang perkara-perkara baru yang diadakan di dalam agama, dalam masalah agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah kebid'ahan. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Nah. Ya. Semua perkara-perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Jadi kalimat bid'ah ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan kita mengada-ada, ya. Nah, sehingga kita dituduh, "Oh, itu yang suka membid'ah-bid'ahkan." Ya. Itu yang suka demikian dan demikian. Padahal kalimat bid'ah ini sudah ada sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari kebid'ahan dan kebid'ahan. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah," semua kebid'ahan adalah dhalalah, kesesatan. Kalimat kul dalam bahasa Arab, ya. Naam, itu bermakna umum semuanya. Naam. Kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Naam. Dan juga hadis ini bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasannya bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Nah, taib, dari mana pembagian ini? Adakah pembagian ini dari sahabat atau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Ataukah dari para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya? Atau adakah dari Imam Syafi'i membagi dengan pembagian seperti ini? Atau adakah dari Imam Malik mengadakan pembagian seperti ini? Adakah dari Abu Hanifah atau Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pembagian yang seperti ini? Nah, ya. Tidak ada. Nah, pembagian-pembagian seperti ini, pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sehingga dengan adanya pembagian seperti ini, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, maraklah dan menyeberlah di mana-mana kebid'ahan yang dianggap sebagai hasanah. Bid'ah baik, gak apa-apa. Ya. Nah. Masalah puasa, ya. Yang paling bagus itu, ya, puasa mutih katanya, ya, apa puasa mutih? Nggak paham juga ya, tapi katanya ada puasa mutih katanya, nggak tahu, ada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa mutih, ya. Oh, kalau puasa mutih nanti akan mendapatkan keutamaan ini dan itu. Min aina laka dzalik, ya. Dapat dari mana kamu yang seperti ini? Nah, dan banyak contoh-contoh bid'ah yang lainnya, ya. Yang dianggapnya sebagai sesuatu yang bagus, yang baik. Padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya memberat-beratkan diri. Ya. Nah, ketika ada saudaranya meninggal dunia, ya, oh harus begini, harus begitu, harus motong kerbau lah, harus motong al-muhim. Ya. Nah, menyusahkan diri. Ya. Akhirnya menganggap agama ini berat. Ya. Kemudian ketika kita nasihati, ya akhi, kalau saudara mau meninggal dunia, sudah doakan, ya. Enggak perlu mengada-ngada atau membuat perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, doakan ketika sholat, doakan ketika na'am di malam hari, di waktu-waktu mustajab, doakan. Nah, bukan dengan mengadakan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita memberi nasihat seperti ini, datanglah tuduhan. Nah, itu hati-hati itu. Dari orang-orang yang melarang mengadakan acara ini, acara itu, ya. Hati-hati. Nanti kalau kita meninggal, ya katanya jenazah kita kayak kucing saja katanya. Cuma dikubur, enggak diapa-apain. Ya. Allahul musta'an. Nah, tuduhan, ya. Padahal yang kita lakukan hanyalah mengamalkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan. Kalau itu ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kerjakan. Kalau tidak ada, ya tidak kita kerjakan. Jangan memberat-beratkan diri. Jangan mengada-ada perkara baru dalam agama ini. Nah, cukuplah ayat tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama sudah sempurna. Nah, demikian pula peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sejak 1400 tahun yang lalu, ya. Diingatkan ini karena memang akan ada perkara-perkara yang baru, ya. Akan muncul perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Jangankan sekarang, nah, pada zaman sahabat masih hidup, ya, sudah muncul perkara yang baru. Nah, apa contohnya? Nah, indakum misal, ada yang punya contoh? Ayo. Nah, bid'atul qadar. Nah, bid'atul qadar. Nah, betul. Yang lain? Nah, berzikir dengan menggunakan batu-batu. Ya. Ketiga, kalau enggak salah Abu Musa, ya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan manusia. Ya. Berkumpul ya, membuat lingkaran, kemudian ada pemimpinnya satu. Kata pemimpinnya ini, kabiru. Nah, bertakbirlah kalian, bertakbir bareng-bareng, ya. Nah, dengan menggunakan batu-batu tadi. Mungkin untuk penghitung, ya. Nah, kemudian wahallilu, ya, bertahlillah, ya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Wasabbihu, ya, bertasbihlah. Nah, bertahmidlah dan seterusnya. Nah, dengan dipimpin oleh si pemimpin majelis. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat keadaan seperti ini, ya. Naam, beliau faham ini enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena baru dilihat di saat itu. Ya. Tetapi karena menghargai seorang alim yang masih hidup di saat itu, siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau datang menemui sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah. Taib. Apa yang terjadi ya Abu Musa? Nah. Aku melihat di masjid ada seseorang yang melakukan demikian dan demikian. Ya. Ringkas cerita, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid dan melihat perbuatan mereka di dalam masjid, ya. Nah, yang mereka ini yang bertakbir tadi bersama-sama, ya. Ada pemimpinnya, na'am, dengan menggunakan batu-batu, ya, sebagai penghitungnya mungkin. Orang-orang ini, na'am, ketika terjadi perang Nahrawan, mereka bersama siapa? Bersama orang-orang Khawarij, ya, yang sekarang teroris. Nah, bersama orang-orang Khawarij. Nah, ketika masuk sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, apa yang kalian lakukan ini? Ya. Nah, kalian lebih pantas untuk menghitung dosa-dosa kalian. Ya. Baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang, ya. Nah, demikian pula cangkir-cangkir milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pecah, ya. Tetapi kalian sudah berbuat seperti ini. Au kama qala radhiyallahu taala anhu, antum bisa rujuk langsung dalam hadis. Nah, secara lengkap, ya. Disebutkan juga hadis ini dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Ya. Rahimahullahu taala, dengan hadis yang panjang. Nah. Artinya pada zaman sahabat masih hidup sudah terjadi seperti ini, ya. Kemudian diperingatkan keras oleh para sahabat. Nah, ya. Lah sekarang sahabat sudah tidak ada. Ya. Tabi'in sudah tidak ada. Tabi'ut tabi'in sudah tidak ada. Para imam-imam besar, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya sudah tidak ada. Ya. Nah, maka ya, manusia-manusia jahil memiliki kesempatan besar, ya, untuk mengada-ada perkara baru dalam agama, ya, sehingga menyebarlah perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Nah, bahkan terbalik situasinya. Nah, yang benar dikatakan batil, yang batil yang tidak ada contohnya dikatakan benar. Nah, maka ini bahayanya, na'am, ya, kebid'ahan. Nah, bahayanya perkara-perkara yang baru di dalam agama. Nah, agama itu mudah, ad-dinu yusrun. Nah, agama itu mudah, apa yang datang diamalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, jauhi. Ya. Cukup mengambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau anjurkan, kerjakan. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Nah, jangan menambah-nambah. Jangan mengada-ada perkara baru dalam agama ini. Sehingga akan menyusahkan diri sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya tidak diterima amalannya, ya, udah capek-capek, nah, ya, puasa ini puasa itu, sholat ini sholat itu, ya, padahal nggak ada dalilnya misalkan. Nah, capek, enggak ada pahalanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya syarat diterimanya amalan adalah ikhlas dan mutaba'ah. Harus ikhlas, harus karena Allah. Nah, dan tidak cukup harus karena Allah, harus yang kedua terpenuhi, mutaba'ah, harus sesuai contoh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ada dalilnya. Nah, kalau enggak ada, walaupun dia ikhlas, enggak diterima. Nah, ini penting untuk kita mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini telah sempurna, tidak memerlukan tambahan-tambahan. Qala Fadilatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام. Kata Syekh hafizahullah taala, orang yang mengada-ada ibadah, mengada-ada amalan ibadah, yang tidak ada dalilnya dari kitabullah dan tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menuduh agama ini belum sempurna. Nah, jadi orang yang mengada-ada perkara baru di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang enggak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an atau dari hadis, maka dia telah menuduh agama ini belum sempurna. Ya. Sehingga harus ditambah olehnya. Nah, wahwa yuridu an yukmilad din min indih, dan dia ingin menyempurnakan agama ini, ya, sesuai dengan keinginannya, ya, sesuai dengan pendapatnya. Wala ya'tarifu bitakmilillahi lahu, dan dia tidak mengakui bahwasannya Allah telah menyempurnakan agama ini. Fama lam yakun dinan fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yakunu min ba'dihi dinan abada. Maka yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan agama, bukan bagian dari agama, maka setelah beliau meninggal pun, ya, sekarang pun, ya, bukan bagian dari agama abadan selama-lamanya. Yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari bagian agama, ya. Maka sampai kapanpun itu bukan bagian dari agama. Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sampai kapanpun itu bukan bagian dari agama. Sehingga seorang muslim harus profesional, ucapannya, gerakannya harus dengan dalil, dia bersolawat misalkan. Solawat perkara yang masyru', disyariatkan, banyak keutamaan-keutamaannya, apalagi solawat di hari Jumat. Disunahkan memperbanyak solawat di hari Jumat. Hanya saja tata caranya dan lafadznya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh membuat lafadz-lafadz shalawat sendiri. Sehingga masing-masing tokoh, ya, punya lafadz sendiri. Oh, yang tamatan pondok sana lafadz shalawatnya gini, ya. Oh, yang tamatan pondok pesantren sana lain lagi, gini. Lafadznya. Akhirnya banyak lafadz-lafadz salawat yang bermakna kesyirikan. Yang bermakna kesyirikan banyak, ya. Baik. bisa antum baca dalam buku-buku para ulama ya, contoh-contoh lafadz salawat yang di situ terdapat lafadz-lafadz kesyirikan. Ya, meminta kepada Rasulullah, ya, meminta kesembuhan kepada Rasulullah, ya. Nah, meminta apa lagi? Ya, berlindung dari bahaya ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesyirikan. Nah, mestinya dia meminta kesembuhan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, ya, beristighosah kepada Allah. Nah, tetapi dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lafadz salawat tersebut. Ini bahaya, mengerikan. Ya. Nah, mendudukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kedudukan beliau. Ya. Nah. Padahal beliau adalah rasulun fala yukadzab wa abdun fala yu'bad. Seorang rasul yang tidak boleh didustakan dan seorang hamba yang enggak boleh diibadahi. Enggak boleh kita beristighosah kepada beliau setelah beliau meninggal. Nah, atau meminta kesembuhan kepada beliau enggak boleh. Nah, ini kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ucapan kita ya, baik solawat, dikir dan lain sebagainya harus sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus profesional, ya. Harus ada dalilnya. Nah, gerakan kita, ya, mau melakukan itu, mau melakukan ini, mau solat itu, solat ini, ada dalilnya enggak? Nah, harus diperhatikan, jangan sampai kita melakukan perkara yang tidak ada dalilnya. Nah, ini saat, nah. Ini dari kiai saya misalkan. Ya. Oh, ini dari ustaz saya misalkan. Baik. Ustaz ataupun kiai dan yang lainnya, nah, bisa salah, bisa benar. Ya. Nah. Sehingga yang menjadi apa ini? Patokan adalah dalil. Nah. Taib, ini ucapan seorang kiai misalkan, seorang ustaz. Nah, kita ikuti kalau ada dalilnya. Nah, kalau tidak ada dalilnya, ya enggak boleh kita mengikuti. Nah, tidak boleh kita mengikutinya. Nah, kecuali kalau ucapannya sesuai dengan tuntunan na'am Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh seorang pun na'am untuk mengamalkannya hanya karena ada seorang yang dialimkan atau diulamakan mengamalkannya. Ya. Kalau seperti ini, ya, na'am, semua yang dilakukan oleh kiai dikerjakan misalkan. Padahal tidak ada dalilnya, ini namanya taklid. Membebek buta. Nah, tidak profesional. Ya. Nah, membebek buta, taklid namanya dalam agama. Maka seorang muslim harus berpegang teguh dengan dalil. Ya. Harus ada dalilnya apa yang dia kerjakan. Nah, sehingga di sini anjuran bagi kita untuk banyak belajar. Belajar mengkaji, memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Nah, maka kata Syekh, perkara yang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan bagian dari agama, maka sampai kapanpun bukan bagian dari agama. Nah, awil ladzina yabtadi'una al-bid'ah wal muhdatsat allati laysa laha dalilun min kitabillah wa sunnati rasulih wa yansibunaha ila ad-din fa fi hadhil ayaruddun 'alaihim. Taib, ada yang terlewat ya. Fahada raddun ala hadhihi at-tawaif, maka ayat ini sebagai bantahan kepada kelompok-kelompok tadi yang mengatakan bahwasannya agama ini masih kurang, belum lengkap. At-taifatul lati taqulu innal islam la yasluhu likulli zaman awil na'am awil ladzina yabtadi'una al-bid'ah al-muhdatsat, yaitu kelompok yang mereka mengatakan Islam ini tidak cocok untuk setiap zaman, ya. Tidak sesuai untuk setiap generasi, ya. Nah, terbantahkan dengan ayat tadi. Atau orang-orang yang mereka mengada-ada perkara baru di dalam agama ini yang tidak ada dalilnya dari kitabullah dan tidak ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menisbahkan bahwasannya itu bagian agama. Bagian dari agama. Nah, padahal enggak ada dalilnya. Fa fi hadhil ayat, maka ayat ini raddun alaihim, bantahan untuk mereka. Li'anna ad-dina akmalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini telah Allah sempurnakan sehingga tidak memerlukan tambahan. Fala majala liziyadati fih, maka tidak ada tempat untuk menambah-nambah di dalam agama. Wala nuqsan, dan tidak ada tempat untuk mengurangi mengurang-urangi perkara di dalam agama ini. Wala majala litashkik wa talbis, dan tidak ada tempat untuk membuat keraguan dan membuat talbis, penyamaran. Bi annahu la yasluhu li ahli zaman al mutaakhir, memberikan keraguan dan talbis kepada manusia dengan mengatakan agama ini enggak cocok untuk setiap zaman atau tidak cocok untuk zaman sekarang, enggak cocok. Ini cocoknya untuk zaman dulu, zaman Rasulullah. Ini ayat ini bantahan untuk mereka. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, itu agama Islam ini. Hadza kalamullah, ini adalah firman Allah. Wa huwal ladzi asdaqul qailin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala asdaqul qailin. Yang paling jujur, zat yang paling jujur ucapannya. Wa qala ta'ala, zat yang paling benar ucapannya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Hadza akhiru ma nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahadatun min rabbil alamin li hadzal din bil kamal wasyumuliyah wassalahiyah likulli zaman wa makan. Dan ayat ini adalah persaksian dari Rabbul Alamin, dari Rabb semesta alam, itu dari Allah. Allah mempersaksikan bahwasannya agama ini telah sempurna. Agama ini lengkap, mencakup segala dan semua urusan. Dan agama ini solah, agama ini cocok sesuai likuli zaman memakan, untuk setiap waktu dan setiap daerah. Cocok sampai hari kiamat. Faqauluhu ta'ala khitabun li hadhihi al-umma min awwalihi ila akhirih. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini khitabnya untuk semua umat, baik umat yang pertama atau umat yang terakhir. Laisa khitaban lil jil al-awwal faqat, bukanlah khitabnya untuk generasi pertama saja, untuk para sahabat saja, bukan, tetapi untuk semua kaum muslimin, untuk semua umat sampai hari kiamat. Innama huwa khitabun likulil ummati ila an taquma sa'ah. Sesungguhnya khitab yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, khitabnya itu ditujukan untuk semua umat sampai hari kiamat. Amal ijma'. Kemudian yang berikutnya, adapun ijma', dalil dari ijma'. Karena dalil ada dari ayat, ada dari hadis, ada dari ijma'. Ini dalil. Ayat, hadis, ijma'. Faqad ajma'atil ummatu ala wafatihi sallallahu ala alihi wasallam. Itu tentang masalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Setelah sempurnanya agama ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah turunnya ayat tadi, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan umat ini telah sepakat atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yukhalif hadza illa al-mukharrifuna, dan tidak menyelisihi perkara ini, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang ngawur ucapannya. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan inna rasulah mamat. Sesungguhnya mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mati. Wa yanfaunal mauta 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menafikan kematian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza kalamun saqit. Ini ucapan yang gugur, ucapan yang batil, Kalamun mardud, wadihun. ucapan yang tertolak secara jelas. Yarudduhul his wal waqi', ucapan ini na'am terbantahkan oleh indra dan terbantahkan oleh kenyataan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya baina ashabihi, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggal dunia di tengah-tengah para sahabatnya. Wa ghusila wa kufina wa sulliya alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimandikan, kemudian dikafani dan disolati. Wa dufina alaihi salatu wasallam, kemudian beliau dikuburkan. Nah, hal hadhil a'mal tu'malu ma'a insanin hayy? Apakah amalan-amalan ini, ya, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, apakah ini dilakukan kepada orang yang masih hidup? Ya tidak. Nah, tetapi dilakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Umila sallallahu alaihi wasallam mu'amalatul amwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti mayit. Nah, seperti mayit karena telah meninggal dunia sehingga dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ghusila wa kufina wa sulia alaihi tsumma dufina sallallahu alaihi wasallam fi qabrih. Naam. Hadhihi sunnatullah fi khalqihi. Inilah sunnah Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, bahwasanya setiap makhluk akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk, setiap jiwa akan mengalami kematian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari jiwa tadi. Nah, sehingga batil orang yang mengucapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia. Ini ucapan yang batil. Tsumma aina ar-rusul alladziina min qabli? Kemudian, kemana para rasul yang sebelum beliau? Apakah juga mereka dikatakan belum mati? Sunnatuhu sunnatul rusul alladziina min qablihi. Para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Nah, dan sunnahnya para rasul, ya, atau sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang menimpa juga kepada para rasul yang lain dari sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad matu, dan para rasul sebelum beliau telah meninggal dunia. Wa huwa wahidun minhum yamut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari salah satu rasul tersebut yang akan mati. Nah, dan beliau telah meninggal dunia. Hada bi ijma'i ahli sunnati wal jamaah, dan ini ijma' ahli sunnah wal jamaah, ijma'nya kaum muslimin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Walam yukhalif hadza illa al mukharrifun alladziina ta'allaquna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yastaghithuna bihi min dunillahi wa yaquluna huwa hayy. Dan tidak menyelisih prinsip ini, yaitu meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali orang-orang yang ngawur ucapannya, yaitu orang-orang yang bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyandarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kepada Allah. Yaitu orang-orang yang beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari selain Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan huwa hayyun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ini adalah ucapan yang batil. Nah, terbantahkan dengan ayat yang akan kita baca ini. Wad dalilu ala mauti sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, dalil atas meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau ya Rasul adalah mayyit, yaitu yang akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga mayyitun, yang akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, kemudian kalian nanti di hari kiamat akan saling berbantah-bantahan di sisi Rabb kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, sedikit lagi. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma akmalallahu bihiddin wa atama bihi ni'mah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini, dan ketika Allah Subhanahu wa taala lengkapi agama ini dengan nikmatnya, tawaffahu ilaih kama hiya sunnatullah Subhanahu wa taala fi khalqi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada Allah sebagaimana ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu setiap jiwa akan mengalami yang namanya al-maut, kematian. Jadi setelah sempurna agama ini, setelah lengkap, ya, nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, sebagaimana ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap yang memiliki jiwa maka akan mengalami yang namanya al-maut. Wal amya'u war rusulu dakhiluna fi hadzal umum. Para nabi dan para rasul masuk dalam keumuman ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami al-maut, mati. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya wa intaqala min hadhihi dunya ila rabbih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan berpindah dari dunia ini menuju ke Rabb-nya. Wa hadza tsabitun bin nasi wal ijma wal qiyas, dan ini tsabit. Naam. Dengan nas, dengan dalil, dengan ijma dan dengan qiyas. Naam. Amman nasu fa fi qaulihi ta'ala, adapun secara nas maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau ya Muhammad mayyit, dan sesungguhnya mereka juga adalah mayyitun. Hada ikhbarun minallah li rasuli sallallahu alaihi wasallam anna sawfa yamut. Ini adalah pengkhabaran dari Allah kepada rasulnya bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Jadi ayat ini turun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya engkau ya Rasul akan meninggal dunia. Innaka mayyitun ay tamutu. Makna innaka mayyitun ay engkau akan mati atau engkau akan meninggal. Fayuqalu alladhi yamut hadza mayyit. Sehingga dikatakan kepada orang yang masih hidup, nah, itu dikatakan mayyit. Orang yang masih hidup dan akan mati itu dikatakan mayyit. Ada tasjidnya di huruf ya-nya. Mayyitun. Nah. Wa amalladhi tuwfiya bil fi'li yuqalu lahu mayyitun. Adapun orang yang telah meninggal dunia, sudah enggak ada nyawanya, itu namanya mayyitun. Ya-nya sukun, ya. Nah, mayyitun. Nah. Adapun yang masih hidup, mayyitun. Mayyit. Ini masih hidup. Jangan keliru ya. Nah, kalau yang sudah mati, mayyit. Ya. Kalau yang masih hidup, mayyit. Nah, di tasjid ya-nya. Taib bitakhfif, adapun yang sudah meninggal ya, sudah menjadi jenazah ya, itu namanya mayit. Ya-nya disukun ya, dengan takhfif, diringankan. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, awamankana mayitan. Ada lafaz mayitan di sini dengan sukun. Awamankana mayitan fa'ahyainahu. Atau apakah orang yang sudah mati, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan lagi, ila akhiril ayah. Artinya yang namanya mayit dengan disukunnya ya, berarti sudah meninggal ya, sudah berpisah ruhnya dari jasadnya. Mayit. Nah, mim ya ta. Mimnya di fathah, ya-nya di sukun. Nah, kemudian ta. Mayit. Nah, ini sudah mati. Kalau mayit ya, ya-nya di tasydid ya dan di kasrah mayit, maka ini berarti akan mati. Nah, al-maitu huwa alladhi faraqat ruhuhu jasadahu. Adapun mayit, al-mayit disukunkan ya-nya, ini adalah orang yang telah berpisah ruhnya dari jasadnya. Ammal mayit, adapun mayit dengan ditasjidnya, ditasjidnya huruf ya, fahuwa alladhi sayamutu fil mustaqbal. Dia adalah maknanya orang yang akan mati di mustaqbal, di waktu yang akan datang. Nah, taib, selesai penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, dan juga tentang ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Wallahu taala a'lam bisawab. Pembahasan selanjutnya insyaallah tentang masalah al-ba'ats, hari kebangkitan, dan insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah.